Khusus bisa menghubungi kepada Mas Eri Mahendra. Ini juga salah satu MC kundang ya. Sahabat, terima kasih atas kerjasamanya. Artis yang satu ini asli kelahiran Kota Buaya, Surabaya. Bertalenta, suaranya merdu, kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Ada Baloka Soteng, Ramayana, Dwi Ratna, Nju Palapa. Thank you. Selamat